Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, kembali pada kajian kita. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah kita masuk hadis yang ke-9. Qala al-hadis at-tasi'. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Zakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari sahabah Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku perintahkan, apa-apa yang aku larang untuk kalian kerjakan, maka jauhilah larangan tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakanlah perintah-perintahku tersebut sebatas kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, kathratu masailihim, banyaknya persoalan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabinya. Inilah yang menjadikan sebab binasanya umat-umat terdahulu, yaitu kathratu masailihim, banyaknya persoalan-persoalan mereka, dan seringnya mereka menyelisihi para nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini merupakan di antara kaidah inti dalam Islam, merupakan kaidah yang sangat penting dalam Islam. Dan juga hadis ini merupakan jawami'ul kalim, jawami'ul kalim, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya jawami'ul kalim, padat dan maknanya mencakup sangat luas, maknanya sangat luas, ucapan yang sedikit tetapi maknanya sangatlah luas. Hadis ini menunjukkan banyak beberapa faedah yang terdapat pada hadis ini. Baik, kita baca, atau sebelum itu, sebab ada sebuah sebab yang menjadikan hadis ini, sebab keluarnya hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Rasul suatu ketika berkhutbah kepada manusia, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka hajilah. Maka salah seorang sahabat bertanya, faqala rajulun, ya Rasulullah, afi kulli amin, ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya, wahai Rasul, apakah kewajiban haji tersebut setiap tahun, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW diam, fasakat, Kemudian orang itu kembali bertanya lagi, apakah setiap tahunnya wahai Rasul? Maka Rasul diam sampai orang itu mengulangi yang ketiga kali, apakah setiap tahun ya Rasul wajib bagi kita untuk haji? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Jika aku jawab iya, maka tentu akan diwajibkan atas kalian hal tersebut. Wala mastata'tum. Kemudian Rasul melanjutkan, dan kalian tidak akan sanggup haji jika diwajibkan setiap tahunnya. Jika aku katakan iya, tentu akan wajib hukumnya bagi kalian untuk haji setiap tahun, tetapi itu tidak akan mampu kalian melakukannya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, dzaruni ma taraktukum. Dzaruni ma taraktukum. Tinggalkanlah apa yang tidak aku sebutkan hukumnya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian, kasratu masailihim, banyaknya persoalan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabinya. Fa idza amartukum bi syai'in, Rasul melanjutkan, fa idza amartukum bi syai'in, jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, fatu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sebatas kadar kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u, dan jika aku melarang kalian untuk berbuat sesuatu, maka tinggalkanlah, jauhilah larangan tersebut. Inilah sebab keluarnya hadis ini, yaitu ketika Rasulullah SAW berkhutbah tentang kewajiban haji, maka salah seorang sahabat bertanya, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasul? Maka Rasul menjawab tentang hadis ini, dengan hadis ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang aku larang untuk kalian lakukan, maka jauhilah. An-nahi, kata an-nahi dalam bahasa Arab artinya adalah talabul kaf ala wajhil isti'la. An-nahi itu larangan. An-nahi artinya dalam bahasa Arab atau dalam usulul fiqh adalah larangan yang datang dari orang yang lebih tinggi martabatnya dari kita. Ini disebut dengan larangan an-nahi. An-nahi adalah larangan yang datang dari orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Ya'ani ayatulba minka man huwa fauqaka. Maksudnya orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, dia melarang kita untuk berbuat sesuatu. Walau bi'tiqadihi, walaupun itu hanya keyakinan dia saja, itu hanya perasaan dia. Walaupun misalnya ada orang, dia tidak lebih tinggi kedudukannya dari kita, tetapi dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada kita, sehingga dia melarang kita. Maka ini termasuk an-nahi. Ini termasuk an-nahi. Walaupun dia saja yang mengira bahwa dia lebih tinggi kedudukannya daripada kita, tetapi hakikatnya dia tidak lebih tinggi. Tapi selama dia meyakini bahwa dia adalah orang yang lebih tinggi martabatnya dari kita, maka ini juga termasuk an-nahi. Ini juga termasuk an-nahi. Fahada nahyun. Maka an-nahi adalah larangan yang datang dari orang yang lebih tinggi martabatnya dari kita, walaupun itu hanya perasaan dia saja. Qala wa ma'lumun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'la minna haqiqatan. Akan tapi dalam hadis ini, ini jelas adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan suatu perkara yang dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti kedudukannya tidak diragukan lagi, bahwa kedudukan beliau martabat beliau lebih tinggi dari kita semua. Qala wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang untuk kalian lakukan, jauhilah. Jauhilah, ibta'idu anhu. Jauhilah oleh kalian perkara tersebut. Fakunu min janibin wa huwa fi janibin. Jadilah kalian orang yang berseberangan dari larangan-laranganku tersebut. Jadilah kalian berada di posisi yang di sini, sedangkan larangan tersebut di posisi yang lainnya. Jadilah kalian orang yang jauh dari larangan-larangan tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian beliau melanjutkan, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, maka kerjakanlah perintahku tersebut sebatas kemampuan kalian. Sebatas kemampuan kalian. Di sini Rasul membedakan antara larangan dan perintah. Ketika Rasul mengatakan dalam larangan beliau, jauhilah, jauhilah, tidak mengatakan sebatas kemampuan kalian. Dalam larangan Rasul tidak memberikan pengecualian, tidak diberikan pengecualian, sebatas kemampuan kalian jauhilah larangan tersebut, tidak. Tetapi Rasul mengatakan jauhilah, jauhilah seluruhnya, jauhilah. Adapun ketika Rasul memerintahkan kita untuk melakukan perintah-perintah beliau, maka beliau mengatakan lakukan sebatas kemampuan kalian, sebatas kemampuan. Jika itu di luar batas kemampuan, maka sudah bukan kewajiban lagi bagi kalian. Tidak ada kewajiban bagi kalian jika itu sudah di luar batas kemampuan kalian. Apa sebabnya? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Sebabnya adalah annan nahya kaffun wa kullu insanin yastati'u. Sebabnya adalah bahwa yang namanya larangan itu hanya berkonsekuensi al-kaf, menahan. Yang namanya larangan itu cukup untuk dengan menahan, seseorang menahan diri dari berbuat larangan tersebut. Wa kullu insanin yastati, dan tentu seluruh orang, seluruh manusia bisa melakukan hal ini. Cuman sekedar menahan dari perbuatan yang dilarang itu bisa. Bisa seseorang cuman menahan saja. Wa ammal ma'murat fa innaha ijad. Adapun perintah, adapun yang namanya al-ma'murat, perintah-perintah, maka itu ijad, merupakan perwujudan. Dia harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan apa yang diperintahkan tersebut. Berbeda dengan larangan. Larangan hanya sekedar menahan, tidak butuh untuk mewujudkan sesuatu, menahan saja. Maka ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Tetapi kalau yang namanya perintah, itu harus ada perbuatan, harus ada perwujudan sesuatu yang diperintahkan tersebut, mewujudkan apa yang diperintahkan tersebut. Dan yang namanya perbuatan atau mewujudkan sesuatu yang diperintah itu qad yustata wa qad la yustata. Terkadang bisa dimampui oleh seseorang, dan terkadang pula tidak dimampukan, tidak bisa, dan terkadang pula tidak mampu dia mengerjakan perbuatan tersebut. Sehingga Rasul ketika mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah sebatas kemampuan kalian dalam hal perintah-perintah yang beliau perintah. Tidak memaksa kepada umatnya melakukan dengan seluruhnya, perintah-perintah tersebut dilakukan dengan sempurna. Tidak, tetapi Rasul membatasi dengan kemampuan-kemampuan seorang hamba. Qala fa innama, dan sesungguhnya, karena sesungguhnya hanyalah alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian yakni al-yahud wan nasara, al-yahud dan an-nasara, inilah secara umum jika diitlakkan umat sebelum kalian, yang langsung masuk ke pikiran kita adalah al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara. Terlebih khusus dalam kasus ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Sebagaimana kisah mereka terhadap Nabi mereka Musa alaihi salam. Ketika mereka memerintahkan, ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi, maka mereka bertanya dan bertanya, bagaimana sapinya, bagaimana warnanya, dan seterusnya. Maka mereka celaka disebabkan banyaknya pertanyaan mereka terhadap para nabinya. Qala waqtilafuhum fa innama ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim. Banyaknya perkara yang ditanyakan kepada para nabi mereka yang tidak ada manfaatnya, menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini sebab kehancuran, ini sebab kebinasaan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Boleh kita baca waqtilafuhum atau waqtilafihim. Boleh kita baca dengan dua bacaan tadi, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa artinya jika kita membacanya dengan dhammah, waqtilafuhum ala anbiya'ihim? Artinya adalah, dan mereka dicelakakan disebabkan mereka menyelisihi para nabi mereka. Ini artinya jika kita menjadikannya harakat dhammah, waqtilafuhum, alfa dijadikan harakat dhammah. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Kathratu masailihim waqtilafuhum. Jadi yang membinasakan, yang membuat mereka binasa itu adalah menyelisihinya mereka terhadap nabinya. Dan juga bisa dibaca dengan kasrah, waqtilafihim, kasratu masailihim waqtilafihim. Berarti artinya, dan yang membinasakan mereka adalah banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabinya. Banyaknya perselisihan mereka, seringnya mereka menyelisihi para nabi. Dan dua bacaan ini benar. Wakilal amra ini sahih, dua bacaan ini benar. Baik kita baca waqtilafuhum atau waqtilafihim. Adapun dengan bacaan yang pertama waqtilafuhum, ini menunjukkan bahwa sekedar menyelisih nabi itu merupakan sebab kebinasaan. Adapun jika kita baca dengan waqtilafihim, maka bukan sekedar tetapi seringnya seseorang menyelisih nabinya, inilah sebab kebinasaan. Dan dua-dua ini benar. Dua bacaan ini benar. Seseorang menyelisih nabinya, ini juga sebab kebinasaan. Terlebih seseorang yang sering menyelisih nabinya, ini lebih-lebih. Kemudian kita baca beberapa faedah yang terdapat pada hadis ini. Qala min fawaidi hadzal hadis. Terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Qala wujubul kaffi amma naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya seseorang menahan diri dari seluruh apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabdanya dalam hadis tadi, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang untuk kalian lakukan, maka hindarkanlah, jauhilah. Qala tsani, faedah yang kedua, annal manhiya anhu yashmulul qalila wal katsir. Bahwa sesuatu yang dilarang itu mencakup yang sedikit maupun yang banyak. Sesuatu yang dilarang, jika sesuatu tersebut dilarang, maka tidak boleh kita mengerjakannya walaupun sedikit. Sedikitnya atau banyaknya itu pun dilarang. Dua-duanya dilarang. Kenapa? Li'annahu la yata'atta ijtinabuhu illa bijtinabi qalilihi wa kathirihi. Karena tidak mungkin seseorang bisa meninggalkan perkara yang diharamkan. Seseorang disebut sebagai orang meninggalkan perkara yang haram kecuali jika dia meninggalkan keseluruhannya, baik itu sedikit maupun banyak. Dia tinggalkan semuanya. Ini baru namanya meninggalkan keharaman. Tetapi jika dia masih mengerjakan keharaman tersebut sedikit, masih melakukan keharaman, berarti dia belum meninggalkan secara keseluruhan. Maka yang namanya larangan harus dijauhi, baik itu sedikit saja yang dia lakukan harus ditinggalkan, dijauhi, maupun terlebih jika itu banyak, harus lebih-lebih untuk ditinggalkan. Karena orang yang masih berbuat perkara yang dilarang walaupun kadarnya sedikit, ini belum dikatakan sebagai orang yang meninggalkan keharaman tersebut. Seperti misalnya Rasulullah SAW melarang kita dari perbuatan riba. Tidak boleh kita berbuat riba. Mencakup larangan ini sedikitnya riba atau banyaknya riba. Sedikit. Iya, saya tidak mengambil banyak hasil dari riba, cuma ngambil sedikit saja. Ini juga masih melakukan perbuatan yang haram. Dia masih belum meninggalkan perbuatan haram tersebut. Mencuri haram hukumnya. Sedikit saja saya mencuri, tidak boleh. Haram, belum meninggalkan perkara yang haram tersebut. Demikian pula minum khamr, walaupun sedikit saja dia minum, tetap diharamkan hal tersebut. Yang namanya sesuatu diharamkan harus ditinggalkan dan dijauhi secara keseluruhan, sedikit atau banyak. Qala ats-tsalits, faedah yang berikutnya, annal kaffa ahwanu minal fi'l. Bahwa yang namanya menahan diri itu perkaranya lebih mudah daripada berbuat. Yang namanya menahan, seseorang menahan diri, ini semua bisa, lebih mudah daripada seseorang berbuat. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fil manhiyati an tujtanab kullaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan dalam al-manhiyat, dalam larangan-larangan, untuk dijauhkan seluruhnya, untuk dihindari secara keseluruhan. Nabi melarang yang namanya perkara yang haram, yang dilarang itu harus untuk ditinggalkan secara keseluruhan, tidak dengan batasan. Tidak ada batasan dalam meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Li'annal kaffa sahlun. Karena yang namanya menahan diri tidak berbuat itu perkara yang mudah, mudah bisa dilakukan. Kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan sebuah permasalahan yang lain. Qala fa in qala qa'il. Jika ada yang mengatakan, yaridu ala hadha ibahatul maitah wal khinzir lil muttar. Wa idha kana muttarran lam yajib al-ijtinab. Jika ada yang mengatakan, bagaimana halnya dengan seseorang yang terpaksa memakan babi? Terpaksa dia memakan babi. Bukankah yang haram ini menjadi halal? Kata Rasul, hadis tadi menjelaskan bahwa yang namanya haram tidak mungkin untuk dilakukan. Tidak mungkin, tidak boleh kita melakukannya, baik sedikit maupun banyak. Yang namanya haram itu harus dijauhi secara keseluruhan. Semua bisa tidak melakukan perkara yang haram karena hanya sekedar menahan diri. Tetapi jika ada yang mengatakan, bagaimana orang yang makan babi dalam kondisi yang darurat? Maka jawabannya, idza wujidat ad-darurah, jika ada darurat, irtafa'at tahrim, maka keharaman itu terangkat. Keharaman itu terangkat, fala tahrim aslan, maka secara asal itu bukan menjadi haram lagi bagi dia. Jadi jawabannya, babi itu sudah tidak haram lagi bagi orang yang terpaksa ini. Orang yang makan babi yang dalam kondisi terpaksa dia harus memakan babi ini. Ini disebut orang yang makan sesuatu yang halal. Dia makan sesuatu yang halal, Kenapa? Karena kondisi dia terpaksa. Kita tidak bisa mengatakan dia makan perkara yang haram. Tidak. Karena keharaman itu telah terangkat dari orang ini secara keseluruhan. Keharaman itu telah terangkat. Secara asal itu sudah bukan haram lagi. Karena kondisi dia sudah terpaksa. Oleh karena itu, dalam sebuah kaidah usulul fiqh, la muharramun ma'ad darurah. Tidak ada keharaman dalam kondisi darurat. Tidak ada yang namanya haram jika itu sudah kondisinya darurat. Semua yang haram jika sudah dalam kondisi darurat halal. Tidak bisa kita katakan dia makan berbuat perkara yang haram. Tidak. Dia berbuat perkara yang halal, bahkan bisa wajib. Perkara yang halal, dia melakukan perkara yang halal. Karena bagi dia itu adalah halal, karena dia muttar, terpaksa. Wala wajiba ma'al ajiz, dan juga sebuah kaidah, dan tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Inilah dua kaidah penting yang terdapat pada hadis ini, yang kata Imam An-Nawawi merupakan kaidah yang sangat penting dalam Islam, yaitu bahwa tidak ada keharaman bagi orang yang terpaksa dan tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Tidak ada kewajiban hukumnya bagi orang yang tidak mampu. Dia mampunya sekian, sudah. Tidak wajib lagi bagi dia selebih dari itu. Dia mampunya sholat duduk, dia tidak mampu berdiri, padahal berdiri rukun sholat. Tidak mampu dia berdiri, tidak dapat kewajiban lagi berdiri bagi dia, karena mampunya dia hanya duduk. Dan seterusnya dalam perkara-perkara ibadah yang lain. Yang namanya kewajiban itu diikat dengan kemampuan. Tetapi yang namanya keharaman tidak ada ikatannya. Hanya saja ada sebuah kaidah bahwa keharaman ini menjadi halal jika kondisi terpaksa. Kemudian di sini Syekh akan menjelaskan tentang perkara darurat, tentang perkara yang darurat. Beliau memberikan contoh, atau sebelum itu beliau menjelaskan ayat yang beliau jadikan dalil atas kaidah la muharram ma'ad darurah. Tidak ada perkara yang haram jika sudah kondisi darurat, yaitu firman Allah, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma tuttirtum ilaihi, dan telah diterangkan oleh Allah, telah diterangkan untuk kalian perkara yang diharamkan atas kalian kecuali jika kalian terpaksa. Jika kalian terpaksa untuk melakukan perkara yang haram tersebut, maka ini bukan haram lagi. Maka contohnya, famanittarra ila aklil maitah, barang siapa yang terpaksa dia harus memakan bangkai, maka dia boleh memakan bangkai tersebut. Padahal asal bangkai haram, tetapi bagi dia halal karena sudah terpaksa. Waman ittarra ila ya'kul lahmal khinzir, dan barang siapa yang terpaksa mengharuskan dia untuk memakan daging khinzir, maka boleh bagi dia untuk memakannya. Kemudian permasalahan yang lain, yaitu barang siapa yang terpaksa minum khamr. Apakah memungkinkan hal ini terjadi? Kata beliau, dan barang siapa yang terpaksa minum khamr, boleh bagi dia minum khamr. Dan ini gambaran seseorang boleh meminum khamr itu hanya terjadi dalam satu keadaan. Gambaran seseorang boleh meminum khamr dikarenakan terpaksa itu hanya terjadi dalam satu keadaan. Yaitu ketika seseorang dia terpaksa minum khamr tersebut disebabkan ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Dia makan terlalu banyak, atau dia makan sesuatu yang sehingga mengganjal makanan tersebut di tenggorokan dia. Bisa binasa dia jika tidak segera dimasukkan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan dia tersebut. Maka ini terpaksa dia, tidak ada air yang lain di hadapan dia kecuali khamr, maka terpaksa dia minum khamr untuk memasukkan sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya tadi. Inilah satu keadaan bolehnya seorang minum khamr dalam kondisi terpaksa. Terus bagaimana jika haus? Jika haus, seorang haus, kehausan di tengah padang pasir atau di hutan, enggak ada air sama sekali, hanya ada khamr, dia haus. Apakah boleh dia minum khamr ketika haus? Para ulama menjawab bahwa tidak boleh seseorang minum khamr jika dia terpaksa disebabkan haus. Disebabkan haus tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena kata para ulama bahwa sifat khamr itu tidak menghilangkan haus, bahkan khamr itu menambah haus. Khamr tidaklah menghilangkan haus, tetapi menambah seseorang lebih haus. Maka ini tidak boleh. Ini bukan sesuatu yang bisa menghilangkan darurat. Khamr kalau diminum ketika dalam kondisi haus tidak menghilangkan darurat dia, bahkan akan lebih mencelakakan dia. Maka tidak boleh dalam khamr meminum khamr dalam kondisi kehausan dengan berhujjah terpaksa. Tidak. Hanya saja minum khamr itu bisa kita katakan terpaksa minum khamr dalam satu hal, yaitu ketika ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, baru dia boleh minum khamr. Kenapa? Dikarenakan khamr tidak bisa menghilangkan al-atsyan, tidak bisa menghilangkan haus. Bahkan li'anna al-khamra la yazidu al-atsya la yazidu al-atsyanu illa atsyan. Karena sifat khamr itu tidaklah dia menambah kehausan kecuali dengan kehausan yang lebih. Fala tandafi' bihi ad-darurah, maka darurat itu tidak bisa terangkat, tidak bisa terangkat dengan minumnya khamr. Kemudian masih tersisa pembahasan terkait darurat, dan muallif akan menjelaskan syarat-syarat darurat, apa itu syarat-syarat darurat sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai seseorang yang mutar, seseorang yang darurat. Ada dua syarat seseorang disebut dengan orang sebagai orang yang sudah dalam kondisi darurat, yaitu yang pertama, dia tidak mendapatkan kecuali perkara yang haram ini. Dia harus dalam kondisi tidak ada yang lain kecuali yang haram ini. Syarat yang kedua, bahwa keharaman ini bisa menghilangkan atau mengangkat kondisi darurat dia, mengangkat, menghilangkan dauratnya dia. Inilah dua syarat yang harus terpenuhi seseorang baru dibilang, baru dibolehkan memakan atau melakukan sesuatu yang haram, dan sesuatu tersebut tidak haram bagi dia jika terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia tidak mendapatkan kecuali perkara yang haram tersebut. Syarat yang kedua, dia perkara yang haram ini betul-betul bisa menghilangkan daurat yang dia rasakan tersebut. Maka jika masih ada sesuatu yang tidak haram ini bukan daurat bagi dia. Seseorang ada makanan yang haram dan ada makanan yang halal, dia terpaksa untuk memakan, harus dia makan. Ada yang halal, ada yang haram. Tidak boleh dia mengambil yang haram. Bukan daurat dia makan yang haram. Tidak boleh, dosa dia. Dia harus mengambil yang halal. Seseorang bekerja, ada pekerjaan yang halal, ada pekerjaan yang haram. Tidak bisa dia berhujjah, saya terpaksa kerja riba, kerja dengan kerjaan yang seperti ini. Tidak, ini enggak ada yang namanya kerjaan terpaksa. Banyak kerjaan selain kerjaan ini. Bukan darurat, bukan darurat. Dan seterusnya. Dan juga syarat yang kedua, perkara yang haram ini harus bisa memiliki sifat mengangkat sesuatu yang diharamkan, ya sesuatu darurat yang dia rasakan tadi, menghilangkan daurat dia. Seperti khamr, khamr jika diminum tidak menghilangkan daurat, bahkan menambah haus. Maka ini tidak boleh. Belum lengkap syarat, dua syarat tersebut. Dan juga seperti berobat dengan sesuatu yang haram, ini juga tidak bisa. Tidak bisa seseorang berobat dengan sesuatu yang haram. Ini tidak mungkin terjadi, dikarenakan seseorang tidak berobat pun itu bisa sembuh. Seseorang tidak berobat bisa sembuh. Dan juga dikarenakan, apakah dengan minumnya di obat yang haram ini langsung hilang darurat tersebut? Tidak. Tidak langsung hilal, semua itu dengan takdir Allah. maka tidak boleh dalam obat menggunakan obat yang haram untuk menghilangkan penyakit dia, dikarenakan tidak terpenuhinya dua syarat tadi. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.